Ya, pada pagi hari ini kita belajar tentang keunikan penciptaan manusia. Dalam kupasan kita tentang doktrin manusia tentunya. Nah, pada pagi hari ini kita melihat bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 28. Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28 saya baca buat kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau kita bicara tentang kisah penciptaan, maka ada dua bagian yang sangat menarik kalau kita perhatikan di kitab Kejadian pasal pertama dan dilanjutkan juga pada kesimpulan di dalam Kejadian pasal yang kedua. Nah, kedua bagian ini memberikan pemahaman tentang keterikatan keduanya tentang kisah penciptaan, terutama pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ayat sampai ayat yang ke-7. Nah, dikatakan bahwa manusia adalah pribadi yang jelas diciptakan oleh Allah. Itu diungkapkan di dalam bagian ini yang kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia, dikatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, menjadi ciptaan berarti Allah adalah tukang periuk, dikatakan. Itu diungkapkan juga oleh Paulus di dalam Roma pasal 9 ayat 21 bahwa Allah adalah tukang periuk dan kita yang menjadi ciptanya adalah tanah liatnya. Bagaimana Allah membentuk seseorang, bagaimana Allah membuat seseorang menjadi ciptaan yang berpribadi di hadapannya. Kemudian manusia diciptakan menurut kehendak dan kerelaan Allah sendiri. Jadi tidak ada yang namanya pengaruh dari luar supaya Allah menciptakan. Tetapi jelas dikatakan baiklah kita. Ini mengungkapkan bagaimana kehendak Allah sendiri, keinginan Allah atau buah pikiran daripada Allah Tritunggal untuk menciptakan manusia. Nah, Werner mengatakan bahwa maka di dalam Allah menciptakan semua berada, tetapi ada bagian yang dinamakan juga ketika seseorang berada pada suatu saat nanti juga akan menjadi musnah, tiada. Tetapi yang menarik yang dikatakan bahwa semua ciptaan sepenuhnya bergantung pada kehendak sang pencipta. Ya, sama seperti ketika kita membuat sesuatu, ciptaan itu bergantung penuh pada yang mencipta. Yang mencipta mau menjadikan seperti apa, ciptaan itu bergantung penuh pada yang menciptakannya. Maka kalau kita perhatikan pada bagian yang kita baca bagian pada pagi hari ini kita menemukan bagaimana Allah bukan hanya Allah yang menciptakan tetapi Allah yang berkehendak menciptakan. Tidak ada pengaruh daripada luar untuk dia harus menciptakan, dengan kata lain seperti itu. Jadi tidak ada keharusan bagi Allah untuk menciptakan kita sebagai manusia. Tetapi ini kehendak Allah. Keinginan Allah untuk melakukannya. Nah, manusia diciptakan pada bagian ayat yang ke-28 dikatakan disertai dengan adanya berkat khusus daripadanya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika saya perhatikan bagaimana Allah bukan hanya menciptakan ciptaannya atau kita sebagai manusia, tetapi juga dia memberikan berkat kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Nah, penciptaan manusia dikatakan begitu unik karena ada hubungan yang sangat personal antara manusia dengan sang pencipta. Karena dikatakan Alkitab menggambarkan bahwa pada waktu Allah menciptakan ciptaan yang lain, diungkapkan dengan kata jadilah, maka semuanya itu jadi. Tetapi dalam penciptaan manusia kita menemukan ada satu yang sangat penting, adanya sebuah dialog. Di dalam diri Allah seakan-akan seperti itu, dia menggambarkan tentang marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Hal ini tentu merupakan sebuah ungkapan ya, ungkapan yang menunjukkan tentang atau menyirakan tentang sebuah keadaan yang sifatnya sangat personal. antara sang pencipta dengan ciptaannya. Dan sekaligus betapa manusia diciptakan sangat berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Nah, dalam hubungan yang seperti ini kita menemukan bagaimana ada hubungan yang sangat luar biasa, yang sangat pribadi antara sang pencipta dengan ciptaannya. Marilah kita, ini menarik sekali. Tetapi pada ciptaan yang lain dikatakan, jadilah, maka semuanya itu jadi. Nah, sisi yang lainnya menjadi bagian personal adalah saat Allah menghembuskan napas hidup kepada manusia. Kita perhatikan di pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Pasal yang kedua, ayat yang ketujuh dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bukan hanya diciptakan di dalam hubungan yang sangat personal, tetapi lebih daripada itu ada sebuah aliran, kalau saya mau katakan hembusan nafas yang langsung kepada manusia itu daripada Allah. Nah, bagian ini menunjukkan tentang sisi keintiman. Keintiman bagaimana Allah begitu erat, lekat, kemudian bagaimana Allah langsung menyentuh kepada titik yang sangat penting daripada kebutuhan hidup, yaitu nafas hidup itu, yaitu sumber kehidupan itu yang Ia berikan kepada manusia yang memerlukan. Kalau pada yang lain berbeda. Tadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan menciptakan ciptaan yang lain dengan sebutan jadilah, maka semuanya itu jadi. Kemudian Alkitab juga menggambarkan tentang bagaimana yang lain diciptakan hanya menurut jenisnya saja. Nah, Paulus memberikan suatu penekanan yang sangat menarik bahwa Allah bukan hanya menghembuskan napas kepada manusia, tetapi Ia memberikan hidup dan juga segala sesuatu kepada manusia supaya manusia mencari Dia, menjamah Dia, menemukan Dia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 24 sampai 27, bagaimana Paulus menggambarkan tentang bagaimana Allah bukan hanya menghembuskan nafas, tetapi Dia juga memberikan kepada manusia segala sesuatu supaya manusia mencari Dia, supaya manusia menjamah dan menemukan Dia. Jadi kalau kita perhatikan pada bagian ini merupakan sesuatu yang luar biasa daripada Sang Pencipta itu sendiri. Bukan hanya Dia bicara tentang keinginannya untuk menciptakan manusia, tetapi Dia terlibat sendiri di dalam nafas ya kepada manusia yang diciptakan oleh Dia. Nah, di dalam bagian ini kita menyadari betapa bukan hanya unik pada kita sebagai ciptaan, tetapi bagaimana unik daripada sisi Sang Pencipta, bagaimana Sang Pencipta tahu persis apa yang harus Dia lakukan terhadap ciptaannya yang sangat mulia. Nah, kemudian dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia, penekanannya adalah menurut gambar dan rupa kita. Penafsir berkata, gambar dan rupa tidak perlu dipisahkan dalam pengertiannya. Tetapi gambar dan rupa adalah menunjukkan tentang bagaimana itu bicara tentang karakter Allah, sifat Allah, keberadaan Allah. Nah, esensi yang membuat manusia berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau saya mau menyebutkan pada bagian ini bicara tentang sesuatu yang standar yang tinggi tentang keberadaan sebuah ciptaan. Yaitu bahwa Allah menciptakan standar itu sesuai dengan keberadaan dirinya, yaitu Allah sendiri, gambar dan rupa Allah sendiri. Bukan bicara tentang hanya sekedar ciptaan, tetapi bicara tentang ada sebuah standar yang Tuhan ingin lekatkan kepada ciptaannya sebagai manusia, yaitu manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ya, manusia unik di dalam bagian ini sebagai seorang ciptaan, tetapi juga menggambarkan tentang sebuah keagungan daripada manusia sebagai ciptaan Allah yang sangat mulia di hadapan Dia. Yaitu standar Allah sendiri. Yaitu ya dikatakan persis hampir sama seperti Allah. Kemarin sudah disampaikan juga oleh Guru Injil Selamat bagaimana kita adalah kopian daripada Allah sendiri. Ada kalau bicara tentang daerah kekuasaan pemerintahan, biasanya seorang apa penguasa selalu memberikan patung-patungnya di sebuah wilayah supaya itu menjadi perwujudan daripada kehadiran kekuasaannya dia. Nah, dalam bagian ini bagaimana Allah menunjukkan tentang standar yang luar biasa kehadirannya, kekuasaannya dia di dalam menciptakan manusia. Bahwa ia adalah diciptakan, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, manusia tidak diciptakan sama seperti ciptaan lain atau sekedar sebagai manusia saja, tetapi sebagai manusia yang agung, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini merupakan sebuah tekanan yang sangat khusus menurut saya. Bahwa bukan sekedar baiklah kita menciptakan manusia, sudah selesai, tidak ada sambungannya lagi, tetapi ada tekanan khusus yang memberikan sebuah penjelasan yang lebih luar biasa bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, apa yang membuat kita bisa mengalami hubungan dengan Allah? Yaitu yang pertama tadi bicara tentang bagaimana Allah melakukan secara personal, secara langsung kepada manusia, ada hembusan nafas Allah, tetapi juga ada keagungan di dalam diri manusia di mana Allah telah memberikan sesuatu yang luar biasa yaitu gambar dan rupanya. Sehingga kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah sendiri sebagai Allah yang telah menciptakan kita. Sehingga digambarkan oleh Paulus, kita bisa menemukan dia, mencari dia, bahkan menjamah dia sebagai Allah yang menciptakan kita. Bukan sekedar sebagai ciptaan yang berada hidup dalam dunia ini kemudian binasa, tetapi ada sisi lain yang lebih luar biasa bicara tentang bagaimana relasi kita dengan Allah. Bagaimana hubungan yang dalam dengan Allah sendiri sebagai pencipta kita. Ada seorang menggambarkan tentang kenapa anak-anaknya Obama dibiarkan untuk masuk ke Gedung Putih pada waktu Obama menjabat sebagai presiden. Pertanyaannya adalah karena dia adalah, jawabannya adalah karena dia adalah anaknya Obama. Jadi tidak masalah. Tapi jangan berpikir karena anaknya bisa masuk, kita juga ikut masuk. Nah, ini sekedar menggambarkan tentang kenapa kita bisa mempunyai hubungan dengan Allah, kenapa kita bisa menjumpai dia sebagai pribadi, karena kita diciptakan sangat berbeda dengan ciptaan yang lain. Karena ada sesuatu yang sangat berbeda. Kita diciptakan secara personal. Lebih daripada itu ada keunggulan yang lebih tinggi yaitu Allah hampir dikatakan oleh Mazmur, kita hampir diciptakan sama seperti Allah itu sendiri. Jadi bagaimana keagungan manusia diciptakan itu digambarkan dengan luar biasa juga di dalam kitab Mazmur tentang manusia yang diciptakan secara luar biasa. Berbeda dengan Allah menciptakan binatang. Binatang diciptakan menurut jenisnya, mereka diberkati untuk berkembang biak menurut jenisnya masing-masing. Tetapi nanti kita menemukan bagaimana manusia bukan hanya sekedar diciptakan, ada tugas-tugas dan kuasa yang diberikan kepada manusia sebagai ciptaannya. Nah, manusia diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan. Kalau Bapak Ibu sering atau pernah membaca buku Rick Warren, maka kita menemukan tentang ada sebuah driven, penggerak daripada kehidupan manusia. Kalau saya mau memperhatikan sebenarnya titik dari penggerak kehidupan manusia, bukanlah manusia itu sendiri. Bukanlah kepintaran, kekuatan, keunggulan manusia, tetapi bicara tentang keunggulan, kekuatan, dan penggerak daripada Allah sebagai pencipta. Sehingga ketika kita membaca bagian firman Tuhan, kita menemukan bahwa manusia itu diciptakan dengan sebuah tujuan. Nah, kita perhatikan di dalam kisah Kejadian pasal yang ke-2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau kita perhatikan dari bagian ini, maka manusia bukan hanya diciptakan untuk hidup atau untuk lahir, untuk menikmati isi dunia ini, untuk memelihara taman saja, tetapi ada usaha untuk melakukan apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden, kemudian dibiarkan Tuhan, diberikan Tuhan tugas atau mandat untuk mengusahakan dan memelihara. Ini tujuan yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai ciptaan. Kalau kepada yang lain, tidak ada penekanan tentang tujuan yang perlu mereka lakukan. Allah mengatur ciptaannya dalam banyak hal. Namun, kalau kita perhatikan, namun ia memilih manusia untuk melakukan, mengusahakan, dan memelihara. Dengan kata lain, sebenarnya Allah bisa mengatur banyak hal di dalam dunia ini. Enggak perlu tangan kita untuk memelihara, mengusahakan. Tetapi kita perhatikan, Tuhan juga melibatkan kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Dia. Kemudian, ada tujuan yang lain yang tidak boleh juga kita singkirkan, bahwa Tuhan menciptakan manusia supaya manusia membangun hubungan di antara manusia itu, sehingga mereka menjadi satu daging. Itu diungkapkan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 22-25. Dikatakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging dan lain sebagainya. Nah, dalam bagian ini kita menemukan tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi manusia diberi tujuan untuk bekerja, mengusahakan, dan memelihara. Kalau mau saya simpulkan seperti itu, artinya usaha untuk melakukan pemeliharaan terhadap sesuatu yang telah Tuhan ciptakan. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana manusia diciptakan dengan tujuan untuk mempunyai hubungan satu sama lain sebagai manusia dalam konteks laki-laki dan wanita supaya mereka menjadi satu daging. Dan ada berkat perintah yang lain supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Itu diungkapkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, bahwa Tuhan memberikan perintah supaya manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak, supaya mereka berkuasa atas semua ciptaan yang ada. Nah, kalau saya memperhatikan pada bagian ini, maka jelas kita diciptakan bukan sembarangan sebagai ciptaan. Tetapi kita diciptakan di dalam keinginan seorang personal, dalam ikatan yang sangat personal. Kemudian kita diciptakan di dalam keinginan seorang pribadi yang agung, sebagai seorang yang agung di hadapan Dia, yaitu sama seperti Dia sendiri sebagai pencipta. Yang pada bagian ketiga ini kita menemukan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah tujuan untuk memelihara, kemudian bagaimana untuk menjalin relasi antara satu sama yang lain. Nah, manusia diciptakan untuk menguasai, dikatakan. Itu dikatakan di Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28. Bagaimana manusia diciptakan untuk menguasai, yaitu manusia menguasai ciptaan yang lain. Di dalam konteks tanggung jawab juga kepada sang pencipta. Nah, manusia bisa menguasai karena manusia diberikan kuasa oleh sang pemilik daripada segala sesuatu. Jadi bukan serta-merta manusia bisa menguasainya. Di dalam menguasai, penerima kuasa ini tentunya bertanggung jawab kepada sang pemberi kuasa. Kemudian area kekuasaannya juga sangat jelas yang diberikan, bahwa manusia berkuasa, tidak dikatakan berkuasa kepada sesama ciptaan dalam konteks sesama manusia, tetapi bicara tentang ciptaan yang lain, yaitu atas ternak-ternak dan lain-lain, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Itu yang diungkapkan pada bagian ini. Maka kalau kita memperhatikan di dalam penciptaan, bahwa Allah lah yang di atas segala sesuatu. Kemudian kita di bawah Allah sebagai pribadi yang menerima mandat. Ciptaan yang lain ada di bawah kita. Ada di bawah penguasaan, pemeliharaan daripada manusia. Nah, sehingga jangan dibolak-balik. Yang kita kejar adalah ciptaan, kita takluk kepada ciptaan, tetapi yang benar adalah bagaimana kita takluk kepada Sang Pencipta kita sebagai pribadi yang menciptakan kita. Nah, di dalam bagian ini kita menemukan tentang keunikan ciptaan bukan hanya membawa kita untuk memahami bahwa kita unik di mata Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan telah membawa kita untuk memahami betapa agungnya Tuhan sebagai pencipta kita. Allah itu agung sebagai pencipta kita. Ketika kita bisa menemukan diri sebagai gambar dan rupa Allah, kita bukan hanya bicara tentang keberhargaan diri kita, tetapi bagaimana kita menemukan Allah yang agung itu yang telah menciptakan kita secara luar biasa. Kita jangan terjebak tentang keberhargaan diri yang luar biasa, tetapi lupa tentang keberadaan Sang Pencipta yang mencipta kita. Nah, ini sebab ketika kita bicara tentang keunikan pencipta manusia, baiklah kita melihat kita sebagai pribadi yang memang agung Tuhan ciptakan secara personal dengan sentuhan Dia sendiri. Sentuhan tangannya, sentuhan nafasnya. Sehingga kita boleh mengalami Dia secara pribadi. Ada ikatan emosional, keintiman yang mendalam bersama dengan Dia sebagai pencipta kita. Tetapi lebih daripada itu kita menemukan tentang betapa agungnya Dia sebagai Allah yang menciptakan kita. Kalau kita bisa menemukan diri kita sebagai pribadi yang agung, ya contohnya kalau kita bisa melihat sebuah lukisan yang bagus, tentu kita pertama bertemu dengan lukisan yang bagus, kita sangat kagum ya dengan tulisan gambar atau lukisan yang dibuat. Tetapi lebih daripada itu kita masuk pada lebih dalam lagi, siapa nih di balik pencipta ini, pembuat lukisan ini. Nah, sehingga dalam keberadaan ini kita bisa melihat siapa di balik semuanya. Nah, kita bisa menemukan Tuhan dengan jelas, baiklah kita. Itu menentukan titik awal bahwa segala sesuatu yang unik, yang indah, yang luar biasa di dalam kehidupan kita itu bertitik tolak dari baiklah kita. Bertitik tolak dari Allah sendiri. Allah yang telah merajut kita dengan tangannya yang sangat luar biasa. Nah, Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk berkembang biak dan bertambah banyak, memenuhi bumi, tetapi Allah menciptakan manusia untuk berkuasa atas ciptaan yang lain. Berkuasa dalam pengertian bertanggung jawab, bukan berkuasa dalam pengertian, ya yang penting saya menguasai semuanya. Semuanya ada dalam kekuasaan saya bisa semaunya saya, bukan dalam arti seperti itu menurut saya. Tetapi berkuasa, kita ada tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai pemilik, dan kita bertanggung jawab kepada Dia sebagai pemberi kuasa. Allah lah yang memiliki bumi ini. Jadi kita bukan sebagai pemiliknya, Allah yang memiliki dunia ini, kita hanya seorang yang menerima mandat daripada Allah sendiri. Kita ditugaskan saja sebagai manusia yang diminta untuk memelihara dan mengusahakan. Supaya manusia itu mengatur segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tujuan manusia hidup adalah untuk melayani Allah tentunya. Nah, dalam penguasaan ini kita menemukan tentang ada sisi yang lain, ternyata bukan kita berkuasa dengan kuasa yang semaunya kita, tetapi berkuasa dalam pengertian tanggung jawab, kita menguasai, mengatur, mengelola untuk apa? Menyenangkan hati Allah, untuk melayani Allah di dalam semuanya. Jadi, pada bagian ini kita menemukan tentang bagaimana kuasa yang sangat indah, kuasa yang tidak sebebas-bebasnya, kuasa yang diatur dengan penuh cinta kasih, dengan penuh ketaatan untuk melayani Dia, untuk memuliakan Dia, untuk menyenangkan hatinya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, Allah telah memberikan semua pohon-pohonan dalam taman itu, dikatakan mereka boleh makan sepuasnya, semuanya boleh, tetapi ada satu yang gak boleh, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi keunikan daripada penciptaan manusia, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia, tetapi ada proyek ketaatan yang Tuhan berikan pada manusia. Mau gak manusia taat di dalam satu hal yang Tuhan perintahkan atau yang Tuhan larang? mereka jangan memakannya. Nah, dalam bagian ini, ya tentu saya tidak berpanjang lebar, tetapi saya melihat bagaimana keunikan manusia, keunikan yang enggak biasa-biasa saja. Tetapi keunikan yang begitu dalam, yang begitu agung kepada kita sebagai ciptaannya, di mana kita ada relasi sebenarnya secara personal di dalam penciptaan saja, ada relasi secara personal di dalam keberadaan hidup kita, yaitu bicara tentang nafas hidup kita, itu ada sesuatu yang sangat bergantung, bukan hanya secara personal saja tetapi sangat bergantung atas hidup dan mati kita ada pada Dia sebenarnya, di dalam nafas hidup kita. Tuhan menyentuh pada titik yang sangat diperlukan oleh manusia, yaitu kehidupan. Nah, di sana kita menemukan keunikan penciptaan manusia adalah bagaimana Tuhan menyentuh kepada titik yang sangat diperlukan oleh kita sebagai manusia. Bicara tentang kehidupan, yaitu kehidupan yang dialirkan sebetulnya dari Allah kepada manusia. Hembusan nafasnya. Kemudian yang ketiga bicara tentang bagaimana manusia ada tujuan yang diberikan ketika kita diciptakan. Jadi baiklah kita masing-masing melihat bagaimana keunikan kita sebagai ciptaan Tuhan, bukan sekedar melihat secara fisik saja, tetapi ada inti yang paling dalam yang firman Tuhan ingin tekankan tentang keberadaan kita. Lebih bicara tentang tujuan, artinya bahwa tidak ada seorang pun yang diciptakan hanya sekedar sebagai ciptaan, sama seperti ciptaan yang lain. Kita bukan hanya diciptakan menurut jenis supaya berkembang biak saja, tetapi ada tujuan yang menggerakkan kita. Allah sendiri yang menjadi tujuan yang membawa kita untuk di dalamnya kita bertanggung jawab pada Dia, pada akhirnya kita bertanggung jawab kepada Dia sebagai pencipta kita.